An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Qala al-ulama, berkata para ulama, yustahabbu ta'minu fis salati lil imami wal ma'mumi ma'ah wal munfarid. Disunnahkan untuk membaca amin baik di dalam salat, disunnahkan membaca amin di dalam salat baik untuk imam atau makmum atau munfarid, seorang yang salat sendirian. Disunnahkan untuk membaca amin, yaitu setelah selesai dari surat Al-Fatihah, di dalam sholat. Baik itu imam ataupun makmum ataupun munfarid. Wahada qaulul jumhur, dan ini pendapatnya jumhur mayoritas para ulama. Jumhur mayoritas para ulama berpendapat bahwasannya ucapan amin setelah membaca Al-Fatihah di dalam sholat hukumnya mustahab, sunnah. Naam. Baik. Dan sebagian para ulama berpendapat wajib, tidak hanya sunnah, tetapi sampai pada derajat wajib. Yaitu membaca amin bagi makmum. Sebagian para ulama berpendapat wajibnya takmin bagi makmum. Wajibnya membaca amin bagi makmum. Kenapa dikatakan wajib? Karena Nabi SAW memerintahkan, ya, idza qala al-imam waladdallin faqulu amin. Apabila imam mengucapkan waladdallin, maka ucapkanlah oleh kalian amin. Ini perintah. Dan hukum asal perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wajib. Kecuali kalau ada dalil yang lain yang memalingkan dari wajib menjadi hukum yang lain. Dan di sini tidak ada dalil yang memalingkan dari wajib menjadi hukum yang lain, sunnah ataupun mubah. Sehingga sebagian para ulama berpendapat wajibnya amin bagi makmum. Dalilnya hadis tadi. Nanti juga akan kita baca hadisnya. Disebutkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Hadis dalam Sahih Bukhari dan juga dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Bahwasannya Nabi SAW bersabda, apabila imam mengucapkan waladdallin, ucapkanlah oleh kalian amin. Baik. Adapun untuk imam dan juga munfarid, maka hukumnya mustahab, sunnah. Adapun makmum, karena ada perintah tadi, sehingga sebagian para ulama berpendapat wajib. Namun jumhur mayoritas para ulama tidak membedakan antara imam, makmum dan munfarid. Semuanya sama hukumnya mustahab. Baik. Dan di sana ada pendapat yang lain. Pendapatnya Imam Malik rahimahullahu taala, beliau menyebutkan tidak disyariatkannya takmin bagi imam. Tidak disyariatkannya mengucapkan amin bagi imam. Namun pendapat ini marjuh. Pendapat ini lemah ya, karena menyelisihi adillah, menyelisihi dalil. Dalil-dalil yang ada ya menunjukkan disyariatkannya takmin mengucapkan amin bagi imam dan makmum dan munfarid. Dalil-dalil tersebut menunjukkan disyariatkannya amin bagi imam, makmum dan munfarid. Hanya saja berselisih masalah hukumnya, sunnah apa wajib. Jumhur para ulama menyatakan hukumnya sunnah, baik bagi imam, makmum ataupun munfarid. Dan sebagian para ulama yang lain berpendapat khusus untuk makmum wajib hukumnya. Adapun imam dan munfarid maka hukumnya sunnah mengucapkan amin di dalam sholat. Paham ya? Dan pendapat yang mengatakan wajib bagi makmum pendapat yang kuat ya, karena ada perintah di situ dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun permasalahan fikih seperti ini tahtaj ila si'atus sadr, butuh kepada kelapangan dada. Dan seseorang berpegang dengan pendapat yang sesuai dengan adillah. Kemudian qala al-imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala wa yajharu al-imamu wal-munfaridu bilafdi amin fi salatil jahriyah. Dan ucapan amin itu dikeraskan oleh imam dan juga oleh munfarid. Fis salatil jahriyah, di dalam salat jahriyah. Wa yajharul imamu wal munfaridu bilafdi amin fis salatil jahriyah. Imam dan munfarid menjaharkan, mengeraskan ucapan amin di dalam salat-salat jahriyah. Salat-salat jahriyah itu salat-salat yang bacaan na'am padanya dibaca jahr atau dibaca dengan suara yang keras. Waqtalafu fi jahril ma'mum, dan mereka para ulama berselisih tentang jahrnya makmum dalam mengucapkan amin. Apakah makmum juga jahr bacaan aminnya? Wasfas sahih, dan pendapat yang sahih kata beliau, annahu yajhar, bahwasanya makmum juga menjaharkan bacaan amin. Sehingga sama saja imam atau munfarid atau makmum, dia menjaharkan, mengeraskan bacaan amin di dalam sholat-sholat jahriyah. Wasani la yajhar, dan pendapat yang kedua tidak menjaharkan bacaan amin. Namun ini pendapat yang lemah. Wasalis yajharu in kana jam'an katsiran wa illa fala. Pendapat yang ketiga, makmum menjaharkan bacaan amin apabila jam'an katsiran, apabila jamaahnya banyak. Nah. Wa illa fala, Kalau tidak banyak, maka tidak perlu menjaharkan. Namun pendapat ketiga juga tidak menyebutkan dalilnya. Sehingga yang sahih, makmum membaca amin dengan jahr, bacaan yang keras pada sholat-sholat jahriyah. Pada sholat-sholat jahriyah. Wa yakunu ta'minul ma'mumi ma'a ta'minil imam la qablahu wa la ba'dah. Kemudian yang berikutnya kata beliau, hendaknya ta'minnya makmum, ucapan atau bacaan amin yang dibaca oleh makmum itu berbarengan dengan ta'minnya imam. Dengan bacaan aminnya imam berbarengan. La qablahu wa la ba'dah. Makmum tidak membacanya sebelum imam dan tidak membacanya setelah imam, tidak. Tidak sebelum dan tidak setelah imam, tidak. Tetapi apa? Berbarengan dengan bacaan amin imam. Apa dalilnya? Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil haditsis sahih. Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qala al-imamu waladdallin fakulu amin." Apabila imam membaca waladdallin, maka ucapkanlah oleh kalian amin. Fa innal malaikata tu'aminu. Karena sesungguhnya para malaikat juga mengaminkan. Para malaikat ikut mengaminkan. Faman wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah, dan barang siapa yang ucapan aminnya itu bertepatan dengan ucapan aminnya malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Ini keutamaan mengucapkan amin setelah membaca surat Al-Fatihah di dalam sholat. Di mana orang yang ucapan aminnya bertepatan dengan ucapan aminnya malaikat, maka diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Dan kita sangat butuh dengan ampunan Allah Azza wa Jalla. Kita sangat butuh dengan atau kepada ampunan Allah Azza wa Jalla, ya. Karena banyaknya dosa-dosa kita, banyaknya kelalaian kita. Maka hendaklah seseorang memperbanyak amal soleh untuk menghapus dosa-dosa tersebut, ya, atau untuk menutupi dosa-dosa tersebut. Nah, di antara amal soleh tersebut adalah ini, ucapan amin. Yang barang siapa ucapan aminnya bertepatan dengan ucapan aminnya malaikat, maka diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Hadis sahih muttafaqun alaih, disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim. Wa amma qauluhu sallallahu alaihi wasallam fil haditsis sahih. Adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, "Idza ammana al-imamu fa amminu." Apabila imam mengucapkan amin, fa amminu, maka ucapkanlah amin oleh kalian. Sehingga seolah-olah ucapan aminnya itu setelah imam. Paham ya? Adapun hadis ini yang menunjukkan idza bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda idza ammanal imamu fa amminu, apabila imam mengucapkan amin maka ucapkanlah amin. Sehingga seakan-akan ucapan aminnya makmum itu setelah ucapan aminnya imam. Fa makna, kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, hadis ini maknanya adalah idza arada ta'min. Maknanya adalah apabila imam hendak mengucapkan amin, maka ucapkanlah amin oleh kalian. Artinya berbarengan, bersamaan ucapan imamnya, ucapan aminnya imam dengan ucapan aminnya para makmum. Idza qara'tal Qur'ana fasta'id billah. Qara'a fi'il apa? Fi'il madhi. Fi'il madhi untuk apa? Lampau. Apakah maknanya apabila engkau telah selesai membaca Al-Qur'an maka fasta'id billah, beristi'adzahlah? Lah, maknanya bukan itu. Maknanya idza aradtal qira'ah, apabila engkau hendak membaca, fasta'id billah, maka fasta'id billah, berlindunglah kepada Allah dengan isti'adzah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, baru dia membaca Al-Qur'an. Demikian pula karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala qala Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala, dakhala fil apa? Fil madhi, untuk lampau. Nah, berarti maknanya gimana? Laterlaknya untuk lampau, tapi maknanya di sini idza dakhala artinya idza arada ad-dukhul ilal khala, apabila beliau ingin masuk ke WC baru beliau membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Jadi fi'il madhi di sini idza dakhala al-khala jangan diartikan letterlek secara letterlek ya. Untuk yang lampau ya. Kalau diartikan letterlek untuk lampau berarti idza dakhala apabila telah masuk. Nah, berarti baca doanya di dalam, bukan begitu ya. Sama juga di sini idza ammanal imam, apabila imam mengucapkan amin, kalau letterleknya ammana fi'il apa? Fi'il madhi untuk lampau. Nah, berarti kalau arti letterleknya apabila imam telah mengucapkan amin, maka ucapkanlah oleh kalian amin. Ini letterleknya, tapi bukan ini maksudnya. Dijelas oleh para ulama maknanya adalah idza arada na'am at-ta'min, apabila imam hendak mengucapkan amin, maka fa'aminu, ucapkanlah oleh kalian amin. Artinya ucapan amin imam dan makmum berbarengan, bersamaan. Sehingga tidak ada masalah dengan hadis ini. Qala ashabuna, berkata para sahabat-sahabat kami dari kalangan madhab Syafi'iyah. Walaysa fi sholati mawdi'un yustahabbu an yaqtarina qaulul ma'mumi bi qaulil imami illa fi qaulihi amin. Walaysa fi shalah, tidak ada di dalam salat maudiun, suatu tempat atau suatu amalan, yustahabbu an yaqtarina, yang disunnahkan agar bersamaan qaulul ma'mum bi qaulil imam, antara ucapan makmum dengan ucapan imam, illa kecuali fi qaulihi amin, kecuali dalam ucapannya amin. Jadi di dalam sholat tidak ada amalan atau bacaan yang disunnahkan untuk berbarengan ucapan makmum dengan ucapan dengan ucapan imam, kecuali bacaan amin, kecuali dalam bacaan amin. Baik. Wa ammal aqwalul baqiyatu fayata'akhkharu qaulul ma'mum. Adapun bacaan-bacaan yang lain selain bacaan amin, maka bacaan makmum itu setelah bacaan imam. Bacaan makmum itu ta'akhkhar ya, setelah bacaan imam. Selesai dari pembahasan at-ta'min, ucapan amin. Kita lanjut pada pasal yang berikutnya, pasal yang ke-36. Faslun fi sujud tilawah, pasal tentang sujud tilawah. Sujud tilawah yaitu sujud ketika membaca Al-Quran, ketika melewati ayat-ayat tentang sujud. Qala al-imamun Nawawi rahimahullahu ta'ala. Sujud ada berapa macam sujud? Berapa macam? Ada berapa? Yang bisa jawab dapat hadiah. Nah, ada berapa macam sujud? Berapa? Wah, ragu ini. 4, 3, 4, 3. Aduh. Nah, baik, apa saja? Nah, sujud tilawah, sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud di dalam sholat. Yakin? Nah, laka jaizah insyaallah. Qala al-imamu Nawawi rahimahullahu ta'ala, huwa mimma yata'akkadul i'tina'u bihi. Sujud tilawah termasuk perkara yang sangat penting untuk diperhatikan. Sujud tilawah termasuk amalan yang sangat penting untuk diperhatikan. Yang demikian karena telah datang riwayat dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qara'a ibnu Adam as-sajdata fasajad, i'tazala syaitanu yabki. Yaqul ya wailah. Amara umira ibnu Adam bisujud fasajad. Falahul jannah wa umirtu bisujud fa abaitu faliyan nar." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila anak Adam membaca as-sajdah, yaitu ayat tentang sujud, maka dia sujud, ya, melakukan sujud tilawah, maka syaitan akan menjauh dan menangis. Syaitan akan menyingkir, menjauh sambil menangis. Nah, kemudian syaitan mengatakan, ya wailah, celakalah aku. Umir ibn Adam bisujud fasajad, anak Adam diperintahkan sujud dan dia sujud. Falahul jannah, maka bagi dia surga. Wa umirtu bisujud fa abait, sedangkan aku diperintahkan untuk sujud tetapi aku enggan. Falian nar, maka bagiku neraka. Nah, di sini menunjukkan pentingnya sujud tilawah. Nah, Ini diantara perkara-perkara yang sangat penting untuk diperhatikan adalah tentang sujud tilawah. Nah, faqad ajma'al ulama'u 'ala al amri bi sujudi tilawah. Kemudian kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, dan para ulama telah sepakat tentang perintah atau anjuran untuk sujud tilawah. Nah, para ulama sepakat tentang disyariatkannya sujud tilawah. Waqtalafu fi annahu amrun amru istihbabin au amru ijabin. Namun para ulama berselisih apakah perintah di sini adalah bermakna sunnah ataukah perintah di sini bermakna wajib. Nah, setelah sepakat bahwasannya diperintahkan untuk sujud sahwi, kemudian berselisih apakah perintah di sini sekedar anjuran, yaitu perintah yang hukumnya sunnah, ataukah perintah di sini hukumnya wajib. Faqala al-jamahir, maka berkata jumhur mayoritas para ulama, laisa biwajib bal huwa mustahab. Sujud sahwi itu, perintah dalam sujud tilawah itu adalah bukan perintah yang menunjukkan wajib. Bal huwa mustahab, akan tetapi perintah yang menunjukkan sunnah mustahab. Nah, intinya jumhur mayoritas para ulama berpendapat sujud tilawah itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Wahada huwa sahih, dan ini pendapat yang sahih. Ini pendapat yang sahih, bahwasannya sujud tilawah hukumnya sunnah. Wahada qaul Umar ibn al-Khattab wa ibn Abbas wa Salman al-Farisi wa Imran ibn Husain wa Malik wal Auza'i wa Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq wa Abi Thawr wa Dawud wa ghairihim radhiyallahu ta'ala anhum. Dan ini pendapat sunnah, ini adalah pendapatnya Umar ibn Khattab, dan juga pendapatnya sahabat Abdullah bin Abbas, juga pendapatnya Salman al-Farisi, Imran bin Husain, nah radiyallahu ta'ala anhum, para sahabat ajilla yang berpendapat dengan pendapat sunnah. Juga ini pendapatnya Imam Malik, juga al-imamul Auza'i, juga al-imamul Syafi'i, juga al-imam Ahmad, juga oleh al-imam Ishaq, Abi Thawr dan Dawud, dan selain mereka alaihim rahmatullah. Nah, jumhur mayoritas para ulama berpendapat sujud tilawah itu hukumnya sunnah. Nah, wa qala Abu Hanifah radhiyallahu anhu, dan berkata Abu Hanifah, huwa wajib. Abu Hanifah berpendapat wajib. Sujud tilawah itu hukumnya wajib. Pendapatnya Abu Hanifah. Wa hatajja bi qaulihi ta'ala, beliau berdalil dengan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Insyiqaq ayat 20 dan 21. Fama lahum la yu'minun wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Mengapa mereka tidak beriman, dan apabila dibacakan Al-Qur'an kepada mereka, la yasjudun, mereka tidak sujud. Itu orang-orang kafir. Berdalil dengan ayat ini, Abu Hanifah, al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala berpendapat sujud tilawah itu wajib. Karena mereka orang-orang kafir, apabila dibacakan Al-Quran kepada mereka, la yasjudu, mereka tidak sujud. Gitu. Bagaimana menjawab pendalilan ini? Nanti Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala sendiri yang akan menjawab dalam kitab ini. Kita baca dulu pendapatnya jumhur. Pendapat pertama, pendapat jumhur. Wahtajjal jumhuru bimasahha. Jumhur, mayoritas para ulama berdalil dengan hadis-hadis yang sahih dan riwayat-riwayat atau asar-asar yang sahih. Di antaranya an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu annahu qara'a yaumal jum'ati 'alal mimbar suratan Nahl. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu bahwasannya beliau membaca pada hari Jumat, bahwasannya pada hari Jumat di atas mimbar, ya, beliau membaca surat An-Nahl. Artinya berarti ketika khutbah, ya. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pada hari Jumat di atas mimbar beliau membaca surat An-Nahl. Hatta idza ja'a as-sajdata. Sampai ketika beliau sampai pada ayat tentang as-sajdah, tentang sujud, nazala, maka beliau pun turun dari mimbar. Fasajada, dan beliau pun sujud. Wasajada nas, dan jamaah pun ikut sujud. Hatta idza kanatil jum'atu al-qabilatu, sampai pada Jumat berikutnya, qara'aha, beliau pun radhiyallahu ta'ala anhu membaca surat yang sama lagi, surat An-Nahl. Hatta idza ja'a as-sajdata, kemudian ketika sampai pada ayat tentang sajadah, qala, beliau berkata, ini pada Jumat yang kedua ini, ya ayuhan nas, kata beliau, wahai sekalian manusia, innama namurru bis sujud, sesungguhnya kita melewati ayat tentang sujud. Faman sajada faqad asoba, barang siapa yang sujud maka dia telah benar. Waman lam yasjud fala isma alaih, dan barang siapa yang tidak sujud maka tidak ada dosa atasnya. Walam yasjud Umar, dan Umar pun ketika itu tidak sujud. Ya. Jumat sebelumnya sujud membaca surat An-Nahl, Jumat berikutnya tidak sujud. Nah, rawahul Bukhari, asar ini dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu diriwayatkan oleh al-Imamul Bukhari rahimahullahu ta'ala. Ini diantara dalil. Nah, juga diantara dalilnya adalah hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari sahabat Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu. Bahwasannya Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu membaca surah An-Najm di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam tidak sujud ketika dibacakan surat An-Najm. Juga Zaid bin Thabit tidak sujud. Ya. Kalau seandainya kan wajib, maka pasti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memerintahkan Zaid bin Thabit untuk sujud ketika membaca surat An-Najm. Nah, kalau wajib. Nah, tapi beliau tidak memerintahkan Zaid bin Thabit untuk sujud. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya sujud tilawah hukumnya sunnah, bukan wajib. Dan dalil-dalil yang lain. Nah, baik. Sekarang, wahadal fi'al, dan perbuatan ini, yaitu perbuatan Umar bin Khattab di hadapan khalayak, wal qaul min Umar fi hadal majma', ya, di dalam kumpulan banyak orang, ya. Nah, dalilun zahirun, itu dalil yang nampak jelas bahwasannya sujud tilawah itu hukumnya sunnah. Nah, perbuatan Umar dan ucapan Umar, ya, di tengah-tengah khalayak, ya, kaum muslimin, ini merupakan dalil yang jelas bahwasannya sujud tilawah itu hukumnya sunnah. Taib. Kemudian jawaban terhadap pendalilan al-Imam Abu Hanifah. Wa ammal jawab anil ayatil lati ihtajja biha Abu Hanifah fa zahirun. Adapun jawaban tentang ayat yang dijadikan dalil oleh Abu Hanifah, maka jawabannya zahir, jelas. Li'annal murada dhammuhum ala tarkis sujudi takdziban. bahwasannya yang dimaksud dengan wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun, apabila dibacakan Al-Qur'an kepada mereka maka mereka tidak sujud. Yang dimaksud dengan tidak sujud di sini adalah dzammuhum, celaan terhadap mereka, ala tarki sujud karena mereka tidak sujud, takdziban tidak sujudnya karena mendustakan. Jadi ini maksud dengan tidak sujud di sini adalah tidak sujud karena mendustakan. Kama qala Allah taala ba'da, sebagaimana lanjutan firman Allah Subhanahu wa taala setelah ayat yang ke-21. Pada ayat yang ke-22 Allah berfirman, balil ladzina kafaru yukadzibun, bahkan orang-orang kafir itu mendustakan. Ini menunjukkan bahwasanya tidak sujudnya mereka ketika dibacakan Al-Qur'an itu adalah tidak sujud karena takdziban, karena pendustaan atau mendustakan. Sehingga tidak bisa disamakan dengan orang-orang yang telah membenarkan Al-Qur'an, ya. Jika mereka tidak sujud, ya, maka tidak mengapa. Ketika dibaca sujud ayat tilawah atau ayat sajadah, kemudian dia tidak sujud, maka tidak mengapa. Apa ini maksud dengan tidak sujudnya orang-orang kafir ketika dibacakan Al-Qur'an di sini adalah tidak sujudnya mereka karena takdziban, karena mendustakan. Berdasarkan ayat selanjutnya, balil ladzina kafaru yukadzibun, bahkan orang-orang kafir itu mereka mendustakan. Wa tsabata fis sahihain. Sehingga terjawab sudah ya. Pendalilan Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala. Maka pendapat yang sahih adalah pendapat jumhur bahwasanya sujud tilawah hukumnya sunnah, bukan wajib. Wa tsabata fis sahihain an Zaid bin Tsabit radhiyallahu anhu, dan telah sabit dalam sahihain Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Zaid bin Tsabit radhiyallahu anhu, annahu qara'a 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam wan najm falam yasjud, bahwasanya Zaid bin Tsabit membaca kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam surat An-Najm, falam yasjud, dan beliau tidak sujud. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wa tsabata fi sahihain, dan juga telah sabit dalam sahihain, annahu sallallahu alaihi wasallam sajada fi wan-najm, dan telah sabit juga dalam sahihain bahwasanya beliau sujud ketika membaca surat An-Najm. Kalau riwayat yang pertama tadi Zaid bin Tsabit radhiyallahu taala membaca surat An-Najm dan tidak diperintahkan sujud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam riwayat-riwayat lain Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surat An-Najm dan beliau sujud. Fadalla ala annahu laisa biwajib, maka ini menunjukkan bahwasannya sujud tilawah tidak wajib tetapi sunnah. Kadang beliau sujud, kadang tidak. Baik. Hadis yang terakhir tadi dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Baik, selesai dari pasal yang ke-36 tentang sujud tilawah. Dan insyaallah pada pertemuan yang akan datang beberapa faedah-faedah yang mungkin belum dibahas di sini atau tidak dibahas di sini oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala tentang sujud tilawah. Bagaimana ahkam, hukum-hukum tentang sujud tilawah. Ada berapa tempat sujud tilawah? Ya. Kemudian tata caranya, ya. Dan seterusnya insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.